Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita yang berikutnya. Masih berada pada pembahasan mansubatil asma, isim-isim yang mansub. Terakhir kita ambil adalah mengenai al-maf'ul ma'ah. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya al-maf'ul ma'ah terkadang ada yang wajib nasab dan terkadang ada yang tidak wajib. Yang wajib nasab manakala isim yang setelah wawu ma'iyah tersebut, karena wawunya tufidul ma'iyah, memberikan faedah kebersamaan, bisa melakukan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebelum wawu. Jadi setelah wawu itu kan ada isim mansub. Nah, mansubnya itu wajib atau tidak tergantung dengan apakah dia bisa atau tidak melakukan perbuatan sebelum wawu itu aja. Itu globalnya gitu. Jadi kalau antum lihat kok setelah wawu itu bisa melakukan perbuatan yang dilakukan sebelum wawu, berarti apa? Boleh dua-duanya. Paham ya? Tapi kalau yang setelah wawu kok tidak bisa, barakallahu fikum, dalam artian tidak bisa berserikat atau bersukutu dalam perbuatan, tidak bisa sama-sama melakukan perbuatan, maka wajib nasab. Paham insyaallah itu ya? Globalnya gitu aja, nah. Sekarang kita masuk ke bab yang baru. Qala al-mu'allifu ashabahullah al-musyabbahu bil maf'uli bih. Bab seputar isim yang diserupakan dengan maf'ul bih. Jadi yang namanya serupa berarti bukan maf'ul bih asli gitu loh. Nah, cuman diserupakan. Walaupun nanti sebagian para ulama meng-i'rab sebagai maf'ul bih juga, namun pada asalnya dia hanya serupa dengan maf'ul bih. Kita lihat faslun wa ammal musyabbahu bil maf'ul bih. Adapun isim yang diserupakan dengan maf'ul bih, nomor satu bawah itu, huwa ma'mulu sifati al-musyabbahah bismil fa'il al-muta'addi li wahid. Perhatikan, yaitu yang dimaksud adalah ma'mul atau maf'ul sifat. Sifat itu ingat-ingatnya, sifat itu isim fa'il, isim maf'ul, naam, sifat musyabbah. Maksudnya adalah ma'mul sifat musyabbah di sini. Maf'ulnya sifat musyabbah yang beramal-amal fi'il, yang mana sifat musyabbah tersebut serupa dengan fa'il. Naam, serupa dengan isim fa'il. Isim fa'il butuh apa? Butuh fa'il. Sifat musyabbah ini juga butuh fa'il, butuh maf'ul bih juga. Tapi al-muta'addi li wahid, maksudnya naam barakallahu fikum, sifat musyabbah yang dia membutuhkan satu maf'ul bih. Muta'addi itu berarti membutuhkan kan, membutuhkan satu maf'ul bih kan. Al-muta'addi li wahid, membutuhkan satu maf'ul bih. Walaysa maf'ulan bihi, tapi bukan maf'ul bih. Ini sekedar menjelaskan aja ya. Jadi dia itu ma'mul atau maf'ul sifat musyabbah, perhatikannya. As-sifat al-musyabbah, nah sifat yang diserupakan bismil fa'il, dengan isim fa'il. Manakala isim fa'il beramal, maka sifat ini juga beramal gitu loh. As-syai' idza asbaha syai' akhadha hukmahu. Ingat-ingat ini ya. Sesuatu itu manakala menyerupai sesuatu, maka dia mengambil hukumnya. Nah, sifat musyabbah ini manakala menyerupai isim fa'il, yang mana isim fa'il beramal enggak? Beramal, maka dia beramal juga gitu loh. Paham belum? Nah, kita lihat. Li'anna sifatul musyabbah qasiratun la tata'adda. Aslinya dikarenakan sifat musyabbah itu pada asalnya, perhatikan ya. Pada asalnya sifat musyabbah itu qasirah, terbatas, pendek, tidak bisa muta'addi itu aslinya. Cuman kenapa kok jadi muta'addi di sini? Karena serupa dengan isim fa'il itu loh. Karena serupa dengan isim fa'il. Nah, kalau isim fa'il langsung setelahnya bisa dikatakan apa? Maf'ulun bih. Nah, misalkan ja'a tali'un jabalan. Ja'a tali'un jabalan. Jabal maf'ul bih bukan? Maf'ul bih. Karena apa? Karena dia maf'ul bih dari tali'un, isim fa'il. Tapi sifat musyabbah ini far'un an far'in. Istilahnya gitu. Cabang dari cabang. Bukan cabang dari asal. Tapi kalau isim fa'il cabang dari asal enggak? Isim fa'il. Nah, misalkan tali'un, fa'ilun. Cabang dari asalnya. Asalnya apa sih sumbernya? Masdar. Jadi semua perputaran itu kembali kepada masdar, itu pendapat yang rajih. Ada yang mengatakan pada fi'il madhi yang rajih masdar. Darban, daraba, yadribu, idrib, darib, madrub. Itu semuanya kembali ke darban. Itu yang rajih, paham ya? Nah, daribun, isim fa'il bukan? Isim fa'il bukan? Kembali ke darb. Kembali ke darbun. Nah, Nah, barakallahu fikum, sifat musyabbah misalkan barakallahu fikum disebutkan di sini hasanun. Nah, itu sifat musyabbah itu di situ qasir. Qasir maksudnya lazim, bukan mutaaddi. Tapi kenapa kok beramal? Karena serupa dengan isim fa'il itu loh. Berarti sesuatu yang diserupakan dengan isim fa'il. Isim fa'il cabang bukan? Berarti far'un dan far'in cabang dari cabang itu. Paham belum ini? Bismillah. Sekarang isim fa'il cabang bukan? Isim fa'il itu cabang dari asal, apa asalnya masdar. Nah, sifat musyabbah ini apa? Dia mau dicabangkan lagi loh, cabang dari cabang. Cabang dari isim fa'il itu loh. Sehingga cabang dari cabang lemah. Paham belum? Antum sekarang barakallahu fikum ketika antum bikin cabang dari sumbernya langsung, cabang yang kedua, itu masih kuat enggak? Nah, ada cabang lagi. Cabang yang ketiga ini enggak langsung dari sumbernya langsung, tapi langsung dari cabangnya ini, ngambil cabangnya. Cabang, cabang lagi. Tapi cabangnya bukan dari yang pertama itu loh. Cabang dari yang cabang itu lemah enggak? Lemah. Paham belum? Oleh karena itu asli sifat musyabbah enggak beramal itu loh. Nah, ketika beramal karena serupa dengan isim fa'il. Karena serupa dengan isim fa'il akhirnya dia beramal. Yang setelahnya yang masuk bukan maf'ul bih tapi musyabbah bil maf'ul bih itu loh. Paham belum itu? Allah mustan. Kalau anak sudah paham ya, cuman kalau antum paham atau belum enggak tahu. Paham soalnya. Jadi intinya sekarang na'am barakallahu fikum, sifat musyabbah ini aslinya enggak beramal. Cuman kenapa kok beramal? Karena serupa dengan isim fa'il. Isim fa'il itu cabang atau asal atau sumber? Cabang, ya kan? Isim fa'il cabang. Cabang dari apa? Cabang dari masdar. Masdar sumbernya. Paham ya? Nah, sekarang sifat musyabbah ini cabang dari masdar atau cabang dari isim fa'il? Nah, berarti far'un an far'in, bukan far'un anil asal. Belum. Ada gambaran belum, antum? Sehingga beda kekuatannya gitu loh. Kalau cabang dari asalnya, cabang dari sumbernya langsung ketemu itu kuat. Tapi ini cabang dari cabang, bukan cabang dari asal. Paham? Sehingga isim yang masuk setelahnya dikatakan bukan maf'ul bih tapi musyabbah bil maf'ul bih gitu. Yang diserupakan dengan maf'ul bih. Mafhum? Nanti kita gambarkan lagi nanti. Perhatikan dulu aja situ. Fa nahwu Zaidun hasanun wajhah. Zaid itu adalah orang yang ganteng wajahnya. Binas bil wajhi, dengan menasab wajah. Wasaya tidak akan datang karena di sini nanti ada tiga bacaan. Zaidun hasanun wajhahu, Zaidun hasanun hasanul wajhi, dimudah-mudah pilihkan. Naam, ada juga Zaidun hasanun wajhan. Itu tiga bacaan ya. Naam barakallahu fikum, sebelum kita lewati nanti. Nanti datangnya pada bab apa masalah bawah itu perhatikan catatan kaki nomor 3 nomor 3 bawah itu. Saya ti insyaallah taala al-kalam alaihi fi babil asma'il amilah amal al-fi'il, ini enggak ada dalam sebelumnya. Akan datang nanti pembahasannya pada bab isim-isim yang beramal amalan fi'il. Pernah dengar kan isim-isim yang beramal amalan fi'il, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah masuk itu loh. Sebelumnya enggak ada ini sebelumnya, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi nanti ada isim-isim yang beramal amalan fi'il, kalau sudah pernah dengar itu ada gambaran. Simfa'il kok beramal. Nah ini nanti. Apa maksudnya ya? Jadi nanti ada tiga bacaan ini, perhatikan baik-baik. Naam, ada Zaidun Hasanun Wajhan, Zaidun Hasanun Hasanul Wajhi, mudah-mudah pilih ya. Zaidun hasanun wajhahu, wajhahu gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang mana? Yang ini kan sekarang, ya enggak? Nah, kita lihat barakallahu fikum. Zaidun mubtada, hasanun khabar. Nah, fa'ilnya mana? Di dalam hasanun itu, di dalamnya, di bawah, di dalam na'am barakallahu fikum hasan tersebut aslinya ada fa'il, dhamir mustatirun fihi na'am jawazan atau na'am fihi jawaz atau huwa. Paham ya? Huwa ya. Dalam sini. Karena dia diserupakan dengan fa'il, isim fa'il di dalamnya ada fa'ilnya enggak? Fa'ilun. Isim fa'il bukan ini. Di dalamnya ada dhamir apa? Huwa. Ini kan diserupakan dengan isim fa'il itu loh. Paham belum? Sehingga ada takdirnya huwa juga. Wajhah sebagai apa? kita katakan musyabbah bil maf'ul bih, bukan maf'ul bih. Paham ya? Bukan maf'ul bih. Kenapa bukan maf'ul bih? Karena ini sekedar apa? Far'un an far'in. Ini kan cabang dari apa? Fa'lan, masdarnya. Paham belum? Kalau ini far'un anil asl. Lebih kuat mana tadi? Yang atas ini, sehingga kalau ada isim mansub setelah isim fa'il ya maf'ul bih, bukan musyabbah lagi itu. Tapi kalau ada isim mansub setelah apa istifham musyabbah, bukan maf'ul bih tapi dinamakan apa? Musyabbah, al-musyabbahu bil maf'ul bih itu. Karena dia lemah aslinya, cuman dia beramal karena menyerupai isim fa'il tadi. Sehingga far'un an far'in. Kalau isim fa'il far'un anil asl. Paham belum ini? Na'am barakallahu fikum. Kalau yang ini nanti aja ya ini. Cuman i'rabnya ini mudah. Hazaitun mutada hasanun khabar wazan tamyiz. Zaidun mutada hasanul khabar mudhaf wajhi mudhaf ilaih. Mafhum salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita langsung aja bab berikutnya. Enggak. Naam. Yang mana? I'rabnya. Al-musabbahu bil maf'ul bih. Al-musabbahu bil maf'ul bih. Paham ya? Hasan itu kok bisa serupa dengan fa'il? Sumpahnya timbangannya gak sama? Ya karena gak sama itu serupa kan toh. Keserupaan itu kan gak harus sama timbangannya, tapi serupa dalam amalannya. Serupa amalannya gitu loh. Tapi asyai idha asbah asyai akhda hukmah. Sesuatu ketika menyerupai sesuatu mengambil hukumnya, itu kan gak harus sama persis sesuatu bentuknya itu, cuman sama-sama mengamalkannya itu loh. Paham ya? Ini diserupakan isim fa'il bukan bentuknya. Paham ya? Diserupakan isim fa'il bukan bentuknya, pecahannya itu loh. Isim fa'il pecahan enggak? Pecahan dari masdar. Hasanun pecahan enggak? Pecahan. Tapi kalau ini far'un anil asl, kali far'un an far'in. Sama-sama pecahannya. Jadi antum misalkan ya, afan ya, daraba, yadribu, idrib, daribun, madrubun, itu semuanya pecahan. Sumbernya mana? Masdar, dorban. Itu yang raja ya, seperti itu. Jadi sekarang sama-sama pecahan dari dorban, sama-sama pecahan dari apa? Dari na'abarakallahu fikum, sumber asalnya masdar. Paham ya? Nah, sehingga diserupakan apa? Dengan isim fa'il, karena dia bisa menasabkan dan juga akhirnya dia bisa menasabkan sebagaimana isim fa'il. Cuman kalau isim yang dinasabkan isim fa'il namanya maf'ul bih, karena far'un anil asl kuat dia. Tapi kalau isim yang dinasabkan isim sifat musyabbah bukan maf'ul bih tapi apa? Al musyabbahu bil maf'ul bih. Bukan maf'ul bih langsung. Ada gambaran belum? Hah? Antum ada gambaran? Sudah terbuka belum? Nanti lagi ya. Nanti lagi. Nanti jelaskan lagi. Kalau belum paham, jelaskan lagi. Ini mudah sekali, cuma antum butuh perenungan. Nah, kenapa kalau diserupakan isim fa'il padahal bentuknya beda? Diserupakan amalannya saja. Amalannya tok. Isim fa'il beramal enggak? Beramal. Ini juga diserupakan sama isim fa'il karena beramal. Sudah itu aja. Allah alam ya, nanti insyaallah gampang. Kita lihat berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah babul hal. Ayo, na'am. Hal ini mudah sekali cara menandainya. Antum pokoknya kalau ada tanda itu segera dihafal seperti maf'ul ajlih dalam rangka jawaban pokok 5. Kalau ini hal ini diartikan dalam keadaan dan jawaban pokok kaifa. Kaifa ja'a Zaidun? Ja'a Zaidun raqiban. Paham ya? Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Jadi ngartikannya pun juga tepat dan pas dalam rangka itu kalau maf'ul ajlih. Kalau hal apa? Dalam keadaan. Ja'a Zaidun raqiban. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Tepat enggak? Tepat. Sholat itu ibtigha'a mardhatillah. Aku sholat dalam rangka mengharapkan ridha Allah. Berarti maf'ul ajlih. Paham ya? Jadi terkadang arti itu penting sekali mempengaruhi na'am untuk memahami i'rabnya apa. Dengan tahunya itu i'rabnya ini tahu ngartikannya juga. Mutada khabar seringnya diartikan Z adalah kan itu seringnya. Nah, maka Z adalah orang yang tampan wajahnya. Nah, jadi seperti itu perlu diperhatikan. Naam. Babul hal. Jadi hal yang ingat-ingat ya, hal itu seringnya diartikan dalam keadaan dan seringnya jatuh jawaban untuk apa? Kaifa. Paham ya? Naam. Kaifa asbahta ya akhi? Asbahtu khairan. Ya kan? Kaifa amsaita ya akhi? Amsaitu khairan. Maksudnya aku berada di sore hari dalam keadaan baik, kan itu. Ya enggak? Kaifa haluk? Nah, itu lain lagi. Kalau kaifa haluk lain lagi. Karena artinya sudah beda dan juga barakallahu fikum jawabannya pun juga menunjukkan lain. Kaifa haluk hali khairun. Jadi terkadang kaifa itu i'rabnya beda-beda tergantung dengan apa? Jawabannya. Nah, barakallahu fikum, perhatikan ya. Jadi untuk hal ini seringnya tuh kayak jawaban kaifa. Kaifa ja'a Zaidun. Ini yang pertanyaan, menanyakan kaifiahnya. Bagaimana datangnya Zaid? Ja'a Zaidun apa? Raqiban. Ja'a Zaidun raqiban. Raqiban ini kedudukannya seperti kaifa. Jadi kaifa antum i'rabnya kaifa ismul istifham mabniun al fathhi fi mahalli nasbil hal muqaddam. Nah kok hal kenapa Ustaz? Tahu dari mana Ustaz? Jawabannya ini, lihat jawabannya. Ja'a Zaidun raqiban. Paham ya? Misalkan gitu ya. Bagaimanakah datangnya Zaid? Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Beda sama ini. Kaifa haluk. Nah, ini jawabannya aslinya hali apa? Khairun. Nah, khairun ini bagaikan kaifa. Bagaimana kabarmu? Hali khairun, kabarku baik. Ya enggak? Nah, khairun bagaikan kaifa. Kaifa ismul istifham mabniyun al fathhi fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Haluka mutada muakhar. Ada gambaran belum ini? Tahunya dari mana jawabannya? Hali khairun, seakan-akan kaifa ini khairunnya ini. Kan enggak boleh. Haluka kaifa? Haluka kaifa? Artinya juga bagus, teman, enggak boleh itu. Haluka kaifa? Kabarmu bagaimana? Bagus artinya kan? Tapi bahasa Arab enggak boleh kayak gitu. Karena ismul istifham memiliki hak sodarah. Hak didahulukan, wajib didahulukan, enggak boleh dibolak-balik, boleh. Ja'a Zaidun kaifa? Enggak boleh. Paham ya, walaupun terjemahan kita mungkin bagus aja terjemahan kita, tapi kan kita kan kembali ke kalam orang Arab itu loh. Jadi orang Arab enggak ada ngomong ja'a Zaidun kaifa, enggak pernah dengar ana. Paham ya? Yang didengar sana ya kaifa ja'a Zaidun, sumi amin kalamil Arab lah, dengar orang Arab seperti itu. Kaifa haluk ya akhi? Alhamdulillah. Khair, misalkan. Kaif halu ya akhi? Khair. Ini maksudnya takdirnya hali khairun itu loh. Hali khairun. Dan enggak pernah ana jumpai orang Arab ngomong dibalin. Haluka kaifa? Haluka kaifa, enggak pernah dengar. Karena memang secara lisan memang mereka meletakkan ini memiliki sadrul kalam, jadi memiliki hak didahulukan. Jadi kaifa itu harus di namanya apa? Ismul istifham. Ismul istifham itu memiliki hak didahulukan, memiliki hak didahulukan. Man anta? Man istifham kan? Dan anta man? Anta man ya akhi? Enggak. Man anta ya akhi itu? Man anta ya akhi? Siapa kamu? Bukan kamu siapa? Ya kalau terjemahan kita gitu kan, kamu siapa? Anta man, tapi keliru kalau anta man. Ya, man anta, mau semangat bolak balik silakan, tapi man anta bahasa Arabnya. Siapa kamu? Paham belum? Anta man, nah, itu kurang tepat. Karena antum berarti mengakhirkan hak saudara tadi itu. Hak saudara itu hak didahulukan. Paham salah ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi terkadang seperti ini enggak usah bingung, dijawab aja. Kaifa ja'a Zaidun? Ja'a Zaidun masyian. Oh berarti masyian seakan-akan kaifanya ini udah berarti kaifa ismul istifham mabniun ala fathhi fi mahalli nasbin hal muqaddam. Taunya dari mana jawabannya? Kaifa haluk hali khairun. Kaifa ismul istifham mabniun ala fathhi fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Taunya dari mana jawabannya? Khairun. Paham belum insyaallah ya? Nah, seperti ini penting karena terkadang orang bingung kok bisa bedakan, gimana ya bisa bedakan? Dijawab dulu gitu loh pertanyaannya itu. Pertanyaan yang setelah kaifa dijawab dulu dengan jawaban yang muncul itu loh. Paham ya? Kaifa asbahta? Bagaimana kamu di pagi hari? Asbahtu khairan. Ya kan? Asbahtu khairan ya. Asbahtu hala kauni khairan. Hal. Aku di pagi hari dalam keadaan baikan itu. Bukan dalam rangka, kalau dalam rangka keliru kan, dalam rangka. Asbahtu khairan, aku berada di pagi hari dalam rangka baik. Orang tepat kan? Jadi harus tepatkan dalam rangka itu apa maful? Li ajli. Paham ya? Atau maful na'am li ajli atau maful lah. Paham ya? Nah, tapi kalau ini apa? Kaifa ini dalam keadaan dan jawaban untuk kaifa. Mafhum insyaallah ya? Ayo na'am. Qala al mu'allifu asbahullah huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hay'at. Hal itu adalah isim mansub al-mufassir al-mubayyin. Al-mufassir anaknya al-mubayyin. Isim mansub yang menjelaskan liman bahama minal hayat, yang menjelaskan suatu perkara yang masih tersembunyi dan tertutupi keadaannya. In bahama itu artinya adalah khafiyah wastataro. Khafiyah wastataro, di bawahnya itu ada enggak? Na'am, ada di bawahnya itu. Qauluhu in bahama ay khafiyah wastataro. Wassawab an yuqal istabhama. Jadi rangkaian in bahama itu kurang tepat, yang tepat istabhama. Istabhama, paham ya? Naam, istabhama. Tapi kalau antum mengapal matan jurumiyah ya sesuai dengan matannya saja, nanti perjelasan ketika menjelaskan. Paham ya? Jadi mana in bahama yang tepat ungkapannya istabhama. Apa istabhama? Khafiyah wastatara, tersembunyi dan tertutup. Paham ya? Hal kan seperti itu. Hal fungsinya apa sih? Hal itu fungsinya, fungsinya menjelaskan sesuatu perkara yang masih tertutup dan tersembunyi keadaannya. Ya enggak? Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Tersembunyi enggak keadaannya? Tersembunyi. Ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Datang dalam keadaan apa itu loh? Dalam keadaan menangis atau bahagia atau senang? Ternyata apa? Ja'a Zaidun bahagian. Zaid datang dalam keadaan menangis. Nampaklah sekarang. Dhuhara, nampak. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Mafhum? Ya wa na'am. Jadi mudah sekali. Intinya hal itu adalah sesuatu atau isim mansub yang datang menjelaskan keadaan yang masih tertutup dan tersembunyi. Sudah itu ada. Atau antum balik. Isim mansub yang menjelaskan na'am suatu perkara yang masih tersamarkan dan tersembunyi keadaannya. Sudah. Paham belum? Wala tamshi fil ardi, misalkan. Jangan engkau berjalan di muka bumi. Ini larangannya umum atau apa yang dilarang ini? Berjalan dalam keadaan apa itu loh? Ternyata marahan. Marahan hal juga. Nanti ada syarat-syaratnya nanti ya tentunya ya. Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Na'am. Jadi pembahasannya memang kita baca dikit lagi. Imma na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Kalau antum mau baca, kita baca dulu itu bagus sekali juga penjelasan bawah itu catatan kaki. Jam'u haibah, jam'u hai'ah. Jamak dari hai'ah, keadaan. Wa hiya sifah awis surah al-lahiqah lidzat. Itu sifat atau bentuk yang layak, yang senantiasa menyertai zat. Itu namanya hai'ah, keadaan. Jadi keadaannya bagaimana ketika dia datang itu? Berkendaraan, jalan kaki, atau lari, atau menangis, atau senang, atau bahagia, atau bagaimana? Itu keadaannya semua itu. Li'anal maksuda bilhal bayanu sifati sahibiha. Dikarenakan yang diinginkan dengan hal itu adalah menjelaskan sifat pelakunya itu. Nam waqta suduril fi'l, waktu munculnya perbuatan tersebut. Aw wuqu'ihi, atau waktu terjadinya perbuatan tersebut. Paham belum? Fa'i qaulika ja'a Zaidun raqiban, perhatikan baik-baik ini. Maka pada ucapanmu ja'a Zaidun raqiban, telah datang Zaid dalam keadaan pengendaraan. Raqiban halun min Zaidin. Raqiban ini hal untuk Zaid, menjelaskan Zaid. Mubayyinun li hayatihi waqta maji'ihi. Fungsinya menjelaskan keadaan Z itu ketika apa, waktu datangnya dia. Datangnya ngapain itu? Datangnya dalam keadaan kayak apa? Berkendaraan atau jalan kaki atau lari? Fa inna qaulaka ja'a Zaidun, karena sungguhnya ucapanmu ja'a Zaidun, Z telah datang, la yu'lam minhu ala ayyi hay'atin ja'a. Ya enggak? Semula enggak diketahui dari Z tersebut bagaimana keadaan datangnya itu. Tahu enggak awalnya itu? Ja'a Zaidun toh? Enggak tahu. Butuh hal penjelasan. Ini fungsinya untuk menghafal nanti, menghafal apa definisi, fungsinya untuk biar membedakan antara tamyiz, nanti lain lagi tamyiz. Paham ya? Jadi kalau hal itu yang tersembunyi, yang tertutup itu keadaannya. Sehingga butuh hal penjelasan itu loh. Paham belum? Nanti kalau tamyiz lain lagi, yang tersembunyi itu apa? Penisbahannya, atau yang tersembunyi itu zatnya, lain lagi nanti. Paham maksudnya ya? Itu perlu diperhatikan. Jadi pengertian-pengertian ini penting sekali, na'am. Jadi penjelasan bawah itu bagus sekali ya tadi ya. Ima minal fa'il nahmu ja'a Zaidun raqiban. Ima, hal itu menjelaskan dari fa'il, menjelaskan fa'ilnya. Nahmu ja'a Zaidun raqiban. Zaid telah datang dalam keadaan berkendaraan. Yang berkendaraan siapa? Zaid, fa'ilnya itu. Menjelaskan fa'ilnya. Wa qawli ta'ala dan firman Allah ta'ala, fa kharaja minha khaifan. Kemudian Nabi Musa AS keluar dari negerinya dalam keadaan takut. Hal bukan? Hal. Ini hal menjelaskan keadaan Nabi Musa AS ketika keluar dalam keadaan apa? Senang, bahagia, atau bagaimana? Takut dikejar Fir'aun dan pasukannya itu. Iya enggak? Sehingga di sini halnya mana? Khaifan. menjelaskan keadaan siapa? Huwa yang ada dalam kharaja itu. Di dalam kharaja ada huwa enggak di situ? Nah, fa kharaja huwa seakan-akan gitu. Mafhum? Ayo na'am. Yang kedua, aw minal maf'ul, atau menjelaskan keadaan maf'ul. Perhatikan baik-baik ini. Menjelaskan keadaan maf'ul. Nahwu raqibtul farasa musrajan. Aku mengendarai kuda dalam keadaan berpelana. Yang berpelana siapa? Kuda apa aku? Masyaallah. Antum berpelana atau kudanya berpelana? Kudanya. Berarti menjelaskan maf'ulnya ini, jangan sampai keliru ini. Paham ya? Kalau antum berpelana gimana? Antum naik di atas pelananya benar. Kalau antum bercelana lain lagi. Ini pelana. Pelana tahu kan pelana? Tahu pelana enggak? Yang di atas kuda itu biasanya ada semacam alasnya itu. Kita naik di alas-alasnya itu kan enggak langsung di punggung kuda langsung enggak kan? Nah, itu maksudnya yang berpelana berarti siapa? Kudanya. Nah, ini berarti menjelaskan apa? Maf? Maf'ul. Paham belum ini? Enam. Raqibtul farasa musrajan. Aku mengendari kuda dalam keadaan berpelana. Mafhum insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi perhatikan bawah itu biar nanti tambah jelas. Nomor 5 bawah itu yang penjelasannya tapi ya fa'il yang untuk i'rabnya mudah insyaallah. Naam, kata beliau as-sarj ismu syai'in yudha 'ala dhahril faras. Nama sesuatu yang diletakkan di atas punggung kuda. Paham insyaallah ya, kalau antum lihat kuda yang sudah disiapkan itu untuk dikendarai biasanya di atasnya ada sesuatu yang melengkung kayak gini. Oh ya, diduduki. Plus nanti kalau ada panjangnya berarti untuk meletakkan kaki itu ada juga. Naam. Liya jlis alih raqib. Tujuannya agar pengendara duduk di atasnya. Itu namanya pelana. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Wa qawli ta'ala wa arsalnaka lin-nasi rasulan. Dan kami telah mengutusmu atau mengutus engkau wahai atau mengutus engkau wahai Muhammad kepada manusia sebagai rasul. Dalam keadaan sebagai rasul utusan. Jadi rasulan hal untuk mana? Untuk na atau kaf? Kaf. Arsalnaka. Kaf maful bih kan tadi? Nah, seperti itu. Jadi menjelaskan keadaan maful bih-nya. Jadi menjelaskan keadaan Rasulullah itu, keadaan Nabi Muhammad itu ketika diutus dalam keadaan apa? Rasulan sebagai utusan. Paham? Ayo na'am seperti itu. Jelas apa ya? Terkadang menjelaskan dua-duanya. Nah, menjelaskan dua-duanya. Aw min huma. Nah, atau salah satu di antara keduanya. Maksudnya kedua-duanya, salah satu di antara keduanya. Nahmu laki tu abdallahi raqibain. Perhatikan baik-baik itu. Laki tu abdallahi raqibain. Aku berjumpa Abdullah dalam keadaan berkendaraan. Siapa yang berkendaraan? Bisa dua-duanya. Karena raqibain musanna itu. Bisa aku, bisa Abdullahnya. Tapi kalau antum baca laki itu Abdullahi raqiban pendek gitu, raqiban satu, itu ada ihtimal nanti. Ihtimal yang berkendaraan itu aku atau yang berkendaraan siapa? Abdullah. Tapi kalau dibikin musanna seperti itu, enggak ada ihtimal lagi sudah. Laki itu Abdullahi raqibaini. Aku berjumpa Abdullah dalam keadaan aku berkendaraan, Abdullah juga berkendaraan. Karena dua ini raqibaini. Kalau antum bikin satu, raqiban, bisa enggak? Bisa. Cuman ada ihtimal. Ihtimal itu ada kemungkinan. Kemungkinan yang berkendaraan itu aku atau Abdullah. Mafhum? Kalau dibikin mufrad ya, raqiban gitu. Tapi ini kan raqibaini, menunjukkan dua-duanya berkendaraan. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum. Ada syarat-syaratnya insyaallah besok ya. Na'am. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.